kita untuk terbuka menerima segalanya dengan sepenuh hati dalam menghadapi hari-hari nanti. Memang semua membawa derita, namun yang terbaik bagi kita, mari usahakan bersama cerita kita yang berkepanjangan dan tak pasti. Kita pernah untuk bersama di dalam nikmat cinta, bermati keindahan asmara. Namun tanpa kesungguhan, ketulusan hati dan harapan di akhir nanti. Kita pernah untuk bersama segenggaman melangkah, menyusuri kehangatan kasih. Namun tanpa kemesraan, hanya ibadi dan emosi yang ada di dalam hatimu dan hatiku selama ini. Derita, namun yang terbaik bagi kita, mari usahakan bersama cerita kita yang berkepanjangan dan tak pasti. Kita pernah untuk bersama di dalam nikmat cinta, bermandi keindahan asmara. Namun tanpa kesungguhan, ketulusan hati dan harapan di akhir nanti. Kita pernah untuk bersama segenggaman melangkah, menyusuri kehangatan kasih. Tanpa kemesraan, hanya ibadi dan emosi yang ada di dalam hatimu dan hatiku selama ini. Kita pernah untuk bersama segenggaman melangkah, menyusuri kehangatan kasih. Namun tanpa kemesraan, hanya ibadi dan emosi yang ada di dalam hatimu dan hatiku selalu.